lagunya ya. Ruta Nirwana, CCS Audio, Art Media, Popo, Motifan. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengan ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Bisa, ayo. Apa kurangnya aku di dalam hidup?